ajarkan untuk harus baca Fatihah padanya. Bahkan faedah bahwa dalam tawaf tidak ada zikir atau bacaan yang tertentu, sehingga disebutkan misalnya di putaran pertama baca ini, nanti di putaran kedua baca ini, putaran ketiga baca ini, seterusnya. Tidak ada dalil yang mengajarkan demikian, tidak ada sunnahnya. Yang ada dalam tawaf na'am, antara ruknul yamani, dan dia adalah ujung bagian terakhir dari Ka'bah sebelum kembali ke Hajar Aswad. Dari situ sampai ke Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, memperbanyak itu. Selain itu enggak ada ketentuan. Ya, yang penting kamu berbuat baik, kamu mau baca Quran, kamu mau berzikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, atau doa-doa kebaikan dunia akhirat, bebas. Makanya termasuk penipuan dan kejahilan yang dilakukan oleh para yang diistilahkan mutawif, yang mentawafkan orang, nanti dia bawa rombongan 20-50 orang lebih, dia mimpin di depan sendiri dengan suara lantang teriak-teriak. Tergantung apa yang dia baca, diikuti oleh rombongannya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dalam tiap bulannya, seakan harus itu yang dibaca. Miskin. Padahal orang punya hajat sendiri-sendiri. Yang ini mungkin istrinya sakit, yang itu anaknya begini, yang ini orang tuanya begini. Hendaknya masing-masing berdoa dengan sesuai hajatnya, minta kepada Allah dalam tiap tawafnya. Kecuali tadi antara Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad, ya perbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa min tarahif, termasuk keunikan yang disebutkan karena kejahilan orang, hatta mutawifnya yang mimpin tawaf ini seringnya orang-orang jahil. Pas modalnya satu-satunya dia orang Arab mungkin, atau dianggap lama di sana, wala tahu ilmu, wala pernah dia belajar syariat. Dia pegang kitab tertentu, dia baca dengan penggalan-penggalan supaya gak terlalu panjang, dan diikuti oleh jamaahnya, rombongannya. Sebagian mereka baca begini, Inna Allah, diikuti oleh yang lain, Inna Allah, Hamuhi, Tumbika, Virina, apa ini? Ini bahasa India akhirnya. Innallah, 100 orang mungkin yang dia bawa sudah ganggu jamaah yang lain, sekian banyak orang. Hamuhi, tumbika, firina. Padahal itu tulisannya Innallah muhitun bil kafiri. Cuma dia penggal semaunya tanpa dia ketahui. Nah, terjadi sering. Bagian yang lain seperti masyarakat kita sebutkan, ceritakan, dia baca padahal tulisan di depannya, cuma karena jahil gak tahu ilmu, begitu dengan suara lantang diikuti jamaahnya. Allahumma la tada'lana zanaban, kata yang disampaikannya illa qata'ta. Karena zanab dalam bahasa Arab artinya ekor. Jangan kau biarkan pada kami ekor sekalian di tempat, jangan kau patahkan. Yang dimaksud ban-ban dosa. Ini miskin masakin juhala. Walhasil mereka makan harta orang dengan batin biaya tentunya. Sekali toab sekian real. Semua itu mimbar aqliyan walinnas bil batin. Al-muhim, kembali kepada hadis. Sholat mencakup semua sholat yang fardu, yang wajib, yang sunnah maupun itu sholat jenazah. Begitu pula tidak termasuk dalam hadis ini tidak ada sholat sujud sahwi dan sujud syukur. Walaupun itu sujud amalan sholat, tapi karena tidak ada berdiri padanya. Sementara qiraatul Quran ini zikir yang dibaca dalam keadaan berdiri. Bahkan sujud dilarang orang untuk baca Quran. Hikmahnya kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, karena Quran kalamullah, Quran itu perkataan Allah yang maha mulia, maka harus dimuliakan. Tidak pantas sama sekali untuk dibaca dalam keadaan orang sujud rendah sekali di bawah. Pantasnya dimuliakan dalam keadaan dia berdiri tinggi. Al-Mu'im itu larangan Rasulullah SAW untuk baca Quran dalam keadaan sujud. Maka sujud sahwi, sujud syukur pun tidak termasuk, karena memang tidak ada berdiri badannya. Tidak teranggap sholat yang tidak baca padanya Ummul Quran. Ummul Quran, Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran, karena memang seluruh kandungan isi Al-Quran ada padanya. Pembahasan dan kandungan Al-Quran secara global tersebutkan semua di dalam surat Al-Fatihah. Di situ ada pembahasan tauhid, ini macam-macamnya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Di situ ada kisah para nabi. Di situ ada pembagian manusia, mukmin kafir, munafik. Di situ ada iman terhadap yaumul akhir, rukun iman. Walhasil Fatihah ini dengan keringkasannya dan surat yang pendek, namun dia begitu agung sehingga disebut Ummul Quran, induk terbesar Al-Quran. Di lafaz lain tadi dibawakan mu'alif di Ibnu Hibban dan Daruqutni, la tujzi, tidaklah mencukupi sholat yang tidak baca padanya Fatihah. Ini lebih jelas dari yang di atas, karena la tujzi mengarah kepada penafian ijza, artinya betul-betul tidak tercukupi, tidak teranggap, tidak sah sholatnya jika dia tidak baca Al-Fatihah. Di dalam hadis ini atau riwayat-riwayat yang dibawakan beliau ini, Di lafaz ketiga, lafaz Ahmad dan Abu Dawud, ketika Rasul tanyakan, kalian sepertinya baca di belakang tadi. Naam, kalian baca, jangan, kecuali Fatihah. Artinya Rasulullah SAW membimbing mereka dan menjelaskan bahwa makmum yang di belakang imam hendaknya tidak membarengi imamnya ikut membaca Al-Quran, kecuali kalau itu Fatihah, harus tetap dia baca walaupun dia makmum di belakang imam. Makanya Rasul katakan, jangan kalian baca di belakang imam kalian kecuali Fatihah. Kemudian beliau sebutkan sebab dan alasannya, karena sholat itu gak akan sah, tidak teranggap jika kamu tidak baca Fatihah. Maka hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa faedah penting. Yang pertama, keagungan surat Al-Fatihah dari dua sisi. Yang pertama, sholat apapun itu tidak akan sah, tidak teranggap tanpa Al-Fatihah yang dibaca padanya. Yang kedua, berarti Al-Fatihah pula penentu sahnya dan teranggapnya sholat. Dia penentu sholat itu akan sah, akan teranggap jika orang baca Fatihah padanya. Maka hadis juga menunjukkan bahwa Fatihah ini wajib dibaca. Yang tidak membacanya batal sholatnya. Apalagi dengan riwayat Ibnu Hibban dan Ar-Qutni tadi, jelas tidak mencukupi la tujzi sholatnya ketika dia tidak baca Fatihah. Hadis kita seperti di hadapan kita tampak jelas umum, maka tidak dibedakan kalau itu imam ataupun makmum ataupun munfarid, orang sholat sendirian. Semuanya wajib untuk baca Al-Fatihah padanya. Hadis, karena umum tidak sah, tidak teranggap, tidak baca Fatihah, berarti tidak dibedakan pula kalau itu sholat sirriyah yang bacaan dipelankan di situ, ataupun itu jahriyah yang dikeraskan bacaan padanya. Walaupun tentunya ada khilaf, perselisihan di kalangan fuqaha dalam hal ini. Ada di antara mereka madhab yang menyatakan yang punya imam, punya sholat bersama imam, maka tidak wajib baginya Al-Fatihah, tetapi sunnah untuk dia baca. Dengan demikian, jika imam sholat kemudian makmum masuk belakangan, ketika imamnya sudah baca surat misalnya, kemudian gak lama setelah itu rukuk, artinya si makmum gak sempat baca Fatihah. Dia mendapati ya Allah, beberapa ayat saja dalam surat setelah Fatihah sebelum imamnya rukuk. bagi madhab ini mengatakan sholat makmum ini sah. Kenapa? Karena di belakang imam mereka katakan tidak wajib membaca Al-Fatihah tetapi sunnah. Madhab yang kedua, bahwa ini kewajiban Fatihah itu bagi makmum dalam sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Berdasarkan hadis seperti tadi, la sholata umum, tidak ada sholat mutlak bagi orang yang tidak membaca, orang yang tidak membaca Fatihah. Orang ini siapa? Umum, baik dia itu sebagai imam ataupun makmum ataupun sendirian. Dan sholat tadi juga umum, baik itu sholat yang sirriyah maupun jahriyah. Apalagi hadis Ubadah bin Shamit tadi, ketika Rasul katakan, sepertinya kalian baca tadi di belakang imam. Iya. Jangan. Jangan kalian lakukan. Jangan baca di belakang imam kalian kecuali Fatihah. Itu kapan? Disebutkan dalam riwayat sholat subuh. Selesai sholat subuh. Dan itu sholat jahriyah. Makmum mendengar bacaan imam. Tetap saja di situ Rasul katakan jangan baca kecuali Fatihah. Tetap harus kalian baca. Fatihah tetap harus kalian baca. Ini nas. Jelas sudah. Bahwa dalam sholat jahriyah tetap makmum harus baca Fatihah. Selain itu dia hendaknya mendengarkan bacaan imamnya. Dengan ini Fatihah itu tidaklah gugur dari makmum walaupun dia lupa. Artinya kalau dia lupa tidak baca di salah satu rokaat sholatnya, maka teranggap terlewatkan rokaat itu. Dia harus menambah satu rokaat lagi ketika selesai sholat. Demikian madhab yang kedua. Madhab yang ketiga, bahwa Fatihah ini wajib bagi imam juga bagi makmum. Mereka katakan Fatihah ini wajib bagi imam tetapi tidak wajib bagi makmumnya. Mereka berpegangan dengan ayat di Al-A'raf 204, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran pada kalian, dengarkan dan diamlah agar kalian dirahmati. Allah perintahkan untuk mendengarkan dan diam. Dan kondisi makmum membaca berarti dia tidak diam dan tidak mendengarkan. Ini pendalilan mereka. Sehingga dari situ mereka katakan bahwa bagi makmum tidak wajib, karena dia diperintah untuk diam dan mendengarkan. Kalau begini madhab mereka. Tapi sebelum melangkah meneruskan ini, pada dalam ayat fastami'u lahu wa ansitu, faedah bahwa begitu Allah mengajarkan, memerintahkan kepada hambanya, kalau Quran itu dibacakan agar mereka dengarkan dan mereka diam, maka menjadi kesalahan jika Quran dibacakan tapi tidak diperdengarkan. Sebagaimana perbuatan sebagian orang, mereka nyalakan murotal, entah itu di DVD atau semisalnya, sementara yang di majelis pada gaduh dan bicara satu dengan yang lain. Misalnya itu di kondangan, di walima, di resepsi, di pertemuan atau yang lain-lainnya sudah. Orang lagi ngobrol sibuk sendiri satu dengan yang lain. Menjadi setelkan murotal di situ. Siapa yang dengarkan? Akhirnya Quran jadi yang sia-sia dan tidak ada harganya dibaca, tapi tidak ada yang mendengarkannya, dan itu menyalahi perintah Allah. Fastami'u. Yang kedua, wa ansitu. Ansitu, insaf, itu mendengar dan diam. Ada makna diam di situ, khusyuk sembari mendengarkannya dengan khidmat. Itu insaf. Makanya dari ayat ini ulama sebutkan tidak benar, bahkan kejelekan, kalau orang itu baca Quran sambil kemudian dia banyak gerak pada jasadnya, karena itu bukan insaf. Dia tidak diam, tidak khidmat, tidak mendengarkan yang seharusnya. Dia banyak gerak. Misalnya dia baca Quran sambil goyang-goyang badannya, seperti dilakukan sebagian orang. Dia baca Quran sambil sambil dia baca ayat-ayat Quran. Allah perintahkan insaf. Gerakan ini bukan insaf. Banyak gerak. Atau masih waktu ini, ambil baca Quran. Allah perintahkan ansitu, diam, yang khidmat. Bukan begitu kamu memuliakan perkataan Allah. Insan itu diam, baca, ambil kamu tadabbur makna yang ada di dalamnya. Madhab yang keempat mengatakan bahwa qira'ah Fatihah itu wajib bagi imam, bagi makmum, maupun munfarid yang sholat sendirian. Mereka pegang riwayat-riwayat yang ada bersama kita tadi, la sholata, tiada sholat, tidak teranggap yang tidak baca Fatihah. Sebenarnya kalian baca tadi berlaku, jangan kecuali Fatihah. Seperti tadi itu terkait sholat subuh. Nah, adapun ayat, jika dibacakan Quran diam dan dengarkan, mereka katakan betul itu ayat secara umum. Allah perintahkan untuk orang itu diam dan mendengarkan, termasuk makmum secara umum dalam ayat. Tetapi keumuman itu dikhususkan, dibatasi. Dibatasi dengan hadis. Makanya Rasulullah SAW yang menyampaikan di dalam hadisnya, kalian baca tadi, jangan dengarkan imam kalian kecuali Fatihah. Maka ini pengkhususan. Rasul sendiri yang menjelaskan, jangan baca di belakang imam kecuali Fatihah. Berarti itu pengkhususan yang umum. Makmum terkait sholat diperintah mendengarkan bacaan imamnya, diam mendengarkan apa yang dia baca, tidak membaca bersama imamnya kecuali Al-Fatihah. Kenapa dikecualikan? Ya Rasulullah yang mengecualikan. Kita tahu itu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sholat subuh tadi di hadis Ubadah, Rasul katakan la taf'alu illa bi fatihatil kitab, jangan kalian lakukan membaca di belakang imam kecuali itu Al-Fatihah. Hanya saja pendapat keempat ini, mereka katakan itu kewajiban makmum, cuman kewajiban itu gugur ketika makmum ini masbuk, datang belakangan tidak mendapati kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Tidak mendapati kesempatan untuk membaca Fatihah. Kamu masuk, misalnya imamnya baca Qulur bin Nas begitu, Malikin Nas, Ilahin Nas, imamnya Ilahin Nas, kamu baru masuk salat, Allahu Akbar. Kamu baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, belum selesai dia sudah Allahu Akbar ruku. Kamu paling baru sampai Maliki Yaumiddin, belum selesai Fatihahmu. Dan ketika imam ruku, kamu diharuskan mengikuti imam. Karena Rasulullah katakan innama ju'ilal imam liyuhtamma bi. Imam dijadikan untuk diikuti. Ya ruku, ya harus kamu ruku. Bagaimana Fatihahmu? Labas, ma'zur. Kamu diberi uzur, diberi keringanan, tetap sholat musa dan rokaatmu teranggap. Kalau ditanya dari mana itu diketahui, dari hadis Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat ini Abu Bakar masuk masjid masbuk, Rasul dalam keadaan rukuk. Beliau khawatir tertinggal, begitu masuk di pintu sana langsung rukuk, Allahu Akbar. Sambil beliau jalan ke shaf dalam keadaan rukuk. Berarti dia mendapati Fatihah enggak? Tidak jelas, enggak mendapati, dia langsung dapat rukuk dari imamnya. Walhasil selesai sholat, Rasul panggil dia dan Rasulullah sampaikan padanya, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahimu semangat, semangat untuk sholat berjamaah, tapi jangan kamu ulang lagi. Karena sunnahnya, yang sunnah kamu datang masuk sholat ketika sudah di shaf, masuk masjid. Begitu di shaf ya sudah, takbir masuk sholat. Rasulullah katakan fama adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. yang kalian dapati ya sholatlah. Imammu berdiri ya kamu berdiri, imammu rukuk ya kamu rukuk, imammu sujud ya kamu langsung sujud, ikuti imam. Tapi jika kamu tertinggal, ya sempurnakan nanti, gak apa-apa. Gak perlu rukuk di ujung masjid sana, kemudian jalan sambil rukuk, khawatir kehilangan rakaat. Nah, saya itu yang diajarkan Rasul. Tapi yang dilakukan Abu Bakr sah, teranggap sholatnya, rakaatnya gak hilang, karena dia mendapati rukuknya imam. Dari situ para ulama sebutkan, makmum wajib baca Fatihah dalam semua sholatnya bersama imamnya, sholat siwiyah seperti duhur maupun jahriyah seperti isya maghrib subuh. Hanya saja jika kamu tidak mendapati kesempatan karena masbuk tadi misalnya, maka itu tetap sah sholatmu, boleh sholatmu teranggap rokaatmu. Itu pendapat yang paling rajih insya Allah, karena dengannya terkumpul semua dalil dan nusus yang ada di dalam bab ini. Karena satu bab kalau hanya dipegangi, kalau hanya dilihat satu dalil saja, nggak akan menyelesaikan masalah, akan terbentur dengan dalil lain. Bagaimana kalau begini? Tapi ayat begini, hadis yang lain bilang begini. Tapi yang seharusnya dikumpulkan semuanya, kemudian kita melihat bagaimana para ulama menjamak, bagaimana mereka mengkompromikan antara ayat yang satu dengan hadis yang satu, hadis yang satu dengan hadis yang lainnya, sehingga terkumpul semuanya dan orang bisa mengamalkan semuanya, tidak ada yang ditinggal. Bacaan Fatihah wajib. Dari mana itu diketahui? Dari hadis Rasul Sallam, tidak teranggap sholat tanpa Fatihah. Apakah itu umum? Umum, mencakup semua sholat, sholat wajib, sholat sunnah maupun sholat sendirian, bahkan sholat jenazah karena ada Fatihah di dalamnya. Bagaimana kalau itu makmum? Wajiban tetap baca Fatihah karena tidak dibedakan oleh Rasulullah. Bagaimana kalau dia masbuk? Terampuni, dapat uzur karena hadis Abu Bakr yang rukuk kemudian masuk sholat, masuk ke shaf, berjalan. Rasul tidak perintahkan dia ulangi sholat karena dia jelas ketinggalan Fatihah. Kalau seandainya itu tidak teranggap, rokaat yang dia dapat di pasir, Rasul akan katakan, tambah sholat terserah, kamu masbuk tadi gak mendapati Fatihah. Tapi kan enggak. Rasul gak nyuruh dia menambah rokaatnya, berarti makmum kalau tidak mendapati Fatihah bersama imamnya, tetapi masih mendapatkan rukuk, teranggap mendapati rokaat. Selama dia mendapati rukuknya imam. Bagaimana dengan ayat tadi? Kalau dibacakan Quran, diamlah, dengarkan. Ya katakan, nah kita diperintah mendengar Al-Quran. Kita diperintah untuk diam di belakang imam kita yang membaca, kecuali Al-Fatihah. Ini dikhususkan, tetap harus dibaca oleh makmum. Dengan demikian seluruh dalil, nas-nas yang ada terkumpulkan, semua diamalkan, semua dikompromikan, tidak berbenturan yang satu dengan yang lain. Dan itu cara yang terbaik dalam setiap bab, dalam tiap masalah, nusus itu dikumpulkan, digabungkan semua, kemudian diamalkan semua, dicari jalan terbaik dalam menjamak semuanya, bagaimana itu dikompromikan. Ini permasalahan bacaan Al-Fatihah. Terkait Al-Fatihah ini, ini yang dikuatkan sebagai kewajiban imam dan makmum dan yang sendirian. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dikuatkan pula Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, dan beberapa para ulama a'immah rahimahumullahu ajma'in. Terkait Fatihah pula, yang ulama sebutkan tinggal permasalahan kapan makmum itu membaca Al-Fatihahnya. Belakang imam yang sholat jahriyah, mereka sebutkan tempat terbaik adalah ketika nafas imam. Ketika imamnya bernafas atau berhenti dalam bacaannya. Karena imam kan akan ambil nafas. Misalnya ini imamnya sekarang baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kan ada jeda ambil nafas. Di situ kamu makmum di belakang ikuti, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim kamu di belakangnya. Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Di sela-sela nafas imam, di situ kamu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah karena itu rukun di dalam sholat dan tidak teranggap sholat tanpa bacaan Al-Fatihah ini, maka kewajiban setiap muslim, baik itu makmum terlebih imam, untuk mengerti dan memahami bacaan Quran. Apalagi imam menanggung sholat makmumnya. Artinya dia harus ketahui dari makharij, dari makhraj, makhraj huruf hijaiyah, dari alif sampai ya, dari kaidah dan hukum-hukum tajwid yang ada, agar kemudian benar-benar sholatnya itu teranggap dan mujizah, tercukupi dan sah. Dan kita tahu sholat amalan terpenting dalam Islam, rukun kedua di dalam Islam, dan amalan terbaik yang kita amalkan. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Rasulullah sampaikan, ketahui amalan terbaik kalian sholat. Betul-betul harus dijaga. Apalagi ini Fatihah penentunya. Seperti tadi, bisa tidak sah sholat dan badia. Terutama kalau itu lahan yang jeli, kesalahan yang besar, harus disadari dan dihindari. Ketika itu merusak makna dari apa yang dia baca, walhasil tuntutan kepada kita masing-masing muslim untuk lebih peduli terhadap tajwid penting dalam sholat kita, terutama baik itu muslim maupun muslimah. laki maupun perempuan, wanita harus belajar membenahi bacaannya, membenahi qiraah Qur'annya. Karena itu perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Diperintah oleh Allah untuk dibaca secara tartil dengan tajwidnya yang benar. Alladzina yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Ciri orang yang beriman pada Al-Qur'an, Allah katakan yang membaca Al-Qur'an itu dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Bagaimana dia baca dengan benar kalau dia tidak mengerti dan memahami makhraj dan tajwidnya? Dia harus pelajari bagaimana itu dia keluarkan alif, ain, ha, ho, ha, dan yang lain-lainnya. Nah, walhasil itu terkait hadis Fatihah. Mungkin yang terakhir, walaupun ini perkara fikih, hukum sholat, tetapi banyak dari para ulama Islam, dari para imam menyebutkan dalam kutubul aqaid, dalam kitab-kitab akidah, banyak. Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf menyebutkan, Berbahari dalam Shahih Sunnah, dan banyak yang lain, bahwa Ahlus Sunnah membaca Fatihah di belakang imamnya atau bersama imamnya. Padahal itu kitab-kitab akidah. Sementara permasalahan baca Fatihah kita tahu permasalahan fiqih, permasalahan ahkam, yang ulama sebutkan karena ini menjadi salah satu pembeda antara Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Karena yang lain gak mau baca Fatihah. Ciri, salah satu ciri itu Ahlul Hadith, yang menjadi ciri pembeda Ahlus Sunnah, mereka baca Al-Fatihah dalam sholatnya, baik itu imam, makmum maupun munfarid yang sholat sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada semua. Wallahu